wajib ain, wajib ain, lanang waton luru ilmu, ojo leren yen turun ilang kodomu. Iku ayu koyo widodari kulit moyo moyo koyo ton suari Perdana Rekord Surabaya wajib ain lanang waton luru ilmu ojo leren yen turung ilang kutumu ilmu iku ayu koyo widodari kulit moyo moyo koyo ton suari yen dicatur brantane Allah, Allah, Allah, Allah. mering maksiat sumyak koyo mangan panganan sing enak-enak. Wong iku dulur wong ciloko. Oh ing akhirat podo bakal nemu rusak. Wa alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsiran. Allah paring pangapunten marang dosa kula lan dosane tiyang sebab kula sedaya.